Dan berkata Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala, "Inna syahwatal khafiyyah hubbu tilain nas 'ala al-amal." Sesungguhnya syahwat yang tersembunyi itu adalah kecintaan seseorang agar dilihat manusia terhadap amalan-amalan yang dia lakukan. Dan berkata Bishr bin al-Harith, "Mattaqallaha man ahabba syuhrah." Tidaklah orang yang mencintai ketenaran itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala juga memperingatkan, "Akhirul asya' nuzulan min kulubis salihin, hubbus sultah wat tasaddur." Kejelekan yang paling terakhir keluar dari hatinya orang-orang saleh adalah cinta kepemimpinan dan cinta untuk selalu tampil menonjol. Maka ini semua peringatan bagi kita bahwasannya hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kita. Sebagaimana juga telah diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Beliau mengatakan, "Al-ikhtilaful madzmum min at-tarafain yakunu sababuhu taratan fasadun niyyah." Perpecahan yang tercela, perselisihan yang tercela di antara kedua belah pihak terkadang disebabkan oleh fasadun niyyah, rusaknya niat. Jadi tujuan dia tampil masuk ke tengah-tengah fitnah cuma untuk apa? Cuma untuk agar dia dipuji orang. Cuma untuk agar dia dikenal sebagai orang yang memiliki peran di dalam dakwah. Dia tidak boleh disepelekan, padahal dia tidak punya ilmu. Walaupun mungkin dia sudah lama mengenal dakwah, tetapi kalau memang jahil, dia tidak boleh masuk di dalam perkara-perkara seperti ini. Maka rusaknya niatnya, inilah penyebab dia berani masuk di dalam perkara-perkara yang dia tidak berhak untuk memasukinya. Khususnya lagi bagi orang yang menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa menuntut ilmu harus benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda beliau, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannata yawmal qiyamah." Siapa yang menuntut suatu ilmu yang mana ilmu tersebut tidaklah dia tuntut kecuali harus dia niatkan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata dia menuntut ilmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "Man talabala ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha waliyasrifa wujuhan nasi ilaih fahuwa finnar." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri di tengah-tengah para ulama, atau untuk mendebat orang-orang yang jahil, atau untuk memalingkan pandangan-pandangan kepadanya, maka dia tempatnya di neraka. Ini bahaya, rusaknya niat dalam melakukan apapun, khususnya ketika kita menuntut ilmu. Maka ini semua peringatan bagi kita. Hati-hati, jaga niat kita, jaga hati kita. Jangan kita masuk dalam perkara-perkara yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya hanya karena kita ingin dikenal, kita ingin menonjol, kita tidak ingin diremehkan, dan lain sebagainya. Ini sebab yang pertama. Kata Syekh, yang kedua, "Wa minha at-ta'alum." Di antara sebab, yang mengobarkan perpecahan serta perselisihan di tengah-tengah salafiyin, di tengah-tengah ahlu sunnah, adalah adanya sikap at-ta'alum, sok pintar. Jahil tapi tidak sadar kalau dirinya jahil. Dia merasa dia berilmu, sehingga dia berani berbicara, tentang satu permasalahan tanpa didasari oleh ilmu. Inilah di antara sebab yang membuat perpecahan itu semakin meluas. Perselisihan itu semakin mendalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun, litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Dan janganlah kalian mengucapkan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta. Allah namakan orang yang berani berbicara tanpa ilmu, berarti dia berdusta. Berani mengatakan hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal dan ini haram. Ini boleh dan ini tidak boleh. Seharusnya begini, seharusnya tidak begitu. Padahal dia tidak memiliki ilmu tentang itu. Maka Allah namakan ini ucapan dusta. Dan bukan sembarang dusta, tetapi litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Dengan itu kalian membuat-buat kedustaan atas Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Dan juga telah Allah peringatkan, Qul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan kezaliman tanpa hak, dan kalian menyekutukan Allah yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, dan Rabbmu mengharamkan kalian mengucapkan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Maka apabila seorang berani berbicara tentang agama Allah, tentang masalah-masalah yang terjadi di antara ahlus sunnah yang menyebabkan mereka berpecah belah, padahal dia tidak memiliki ilmu tentangnya, dia telah melakukan suatu dosa yang sangat besar. Hendaklah kita berhati-hati. Dan para ulama telah memberikan peringatan, bagaimana terjadinya perselisihan disebabkan adanya orang yang berani masuk ke situ, padahal dia tidak berhak untuk masuk kepadanya karena kejahilannya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, وَقَدْ تَقَلَّمَ فِي الْإِلْمِ مَنْ لَوْ أَمْسَكَ أَنْ بَعْدِ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْهُ لَكَانَ الْإِمْسَاكُ أَوْلَ بِهِ. Dan sungguh, telah berani berbicara tentang ilmu orang-orang yang apabila mereka diam dari sebagian apa yang mereka katakan tersebut, sesungguhnya diamnya itu merupakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Wa aqrabu minas salama lahu insyaallah. Demikian pula diamnya mereka itu lebih dekat daripada keselamatan. Lebih dekat dengan keselamatan insyaallah taala daripada mereka berbicara. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, "Idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bi hadhihi al-ajaib." Apabila seorang berani berbicara dalam perkara yang bukan keahliannya di situ, maka dia akan mendatangkan hal-hal yang mengherankan. Hal-hal yang mengherankan karena menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang orang yang haddatsa qabla an yata'ahhal, dia menyampaikan hadis sebelum dia benar-benar memiliki ilmu tentangnya, beliau mengatakan, "Idza katsural mallahun gharqatis safinah." Apabila semakin banyak orang yang menggarami sebuah kapal, banyak orang yang melakukan di situ hal-hal yang tidak sepatutnya, maka gharqatis safinah, kapal itu akan tenggelam. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala juga memperingatkan, "La afata 'ala al-ulumi wa ahliha abarru minad dukhala fiha. Tidak ada suatu yang lebih merusak ilmu dan orang-orang yang berilmu melebihi ad-dukhala fiha. Orang-orang yang masuk berbicara tentang ilmu wa huwa min ghairi ahliha, padahal dia bukan termasuk orang yang ahli di dalam bidang tersebut. Ini celaan bagi orang yang memasuki suatu permasalahan tanpa memiliki ilmunya. Dan juga dikatakan oleh sebagian salaf, "Lau sakata man la ya'lam la saqata al khilaf." Apabila orang yang tidak tahu itu diam, niscaya khilaf itu akan hilang. Niscaya perselisihan dan perpecahan itu akan hilang apabila orang-orang yang tidak mengerti permasalahannya itu diam. Kalau tidak tahu, mending diam. Jangan berbicara, sadar atau tidak sadar, kalau dia berani berbicara, maka dia akan lebih menyebabkan perselisihan itu semakin besar. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Syekh, wa minha taqdis al-ashkhas. Di antara yang menyebabkan perselisihan semakin berkobar dan perpecahan semakin besar di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah, adanya sikap taqdisul ashkhas, menyucikan tokoh-tokoh tertentu, yakni gulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati para tokoh, baik dari kalangan para ulama maupun dari kalangan ahli ibadah. Makin adalah sesuatu yang tercelah di dalam syariat. Sebab kalau seseorang memiliki pengagungan yang berlebihan kepada tokohnya, apakah itu gurunya atau orang yang dia kagumi, maka itu akan memunculkan at-taqlid, sikap ikut-ikutan tanpa mengerti dalil. Dan yang adalah sikap yang tercelah di dalam syariat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela orang-orang yang diazab di hari kiamat kelak dikarenakan mereka ikut-ikutan kepada orang-orang yang mengajak mereka kepada kesyirikan. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan pada hari orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya karena menyesal dia pada hari kiamat. Dia gigit kedua tangannya. Dia berkata, andaikan dahulu saya mengikuti jalan Rasul. Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia katakan, aduhai, andaikan saja dahulu saya tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai orang kecintaannya yang selalu dia ikuti. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhulah. Sungguh orang tersebut telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku petunjuk, dan sungguh syaitan itu senantiasa menipu manusia. Makin yang akan terjadi adanya taklid yang dicela di dalam syariat, sampai-sampai sadar atau tidak sadar seseorang itu bukan lagi mengikuti dalil, tetapi mengikuti apa kata gurunya. Walaupun ada yang menyampaikan dia bahwa pendapat yang dia pegang, yang diajarkan oleh gurunya kepadanya, itu menyelisihi dalil, akan tetapi dia tetap berpegang teguh dengannya. Karena apa? Karena adanya sikap taqdisul ashkhas, terlalu berlebih-lebihan, terlalu menganggap orang-orang yang dia kagumi sebagai orang-orang yang suci, yang tidak mungkin berbuat salah, yang tidak mungkin berbuat dosa. Sampai-sampai dahulu muncul orang-orang yang mengagumi Abu Bakar dan Umar, yang memang orang-orang yang pantas dikagumi karena ilmu dan iman serta ibadah. Namun dikarenakan mereka berlebih-lebihan, sampai pada mereka mengatakan ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bantah dengan, tetapi Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yushaku antanzila alaikum hijaratum minas sama aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala abu bakar wa umar. Hampir-hampir batu dari langit akan menghujani kalian. Aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara kalian mengatakan, tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan lain. Maka ini bahaya. Sadar atau tidak sadar, kalau seorang sudah berlebihan di dalam menghormati orang yang dia kagumi, akan mengantarkan kepada sikap taklid yang tercela di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang besar, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahkan seluruh para imam madhab semua berpesan untuk menjauhi taklid. Di antaranya yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyyah wala Al-Auza'iyyah wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku. Jangan pula kepada Malik, Syafi'i, Auza'i, Tsauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ini imam-imam besar. Dilarang kita taklid kepada mereka, artinya orang yang kita kagumi, meskipun dia berjasa kepada kita, kalau dia salah, tetap salah. Kalau dia salah, tetap salah. Dan bukan berarti kita menjatuhkan dia, bukan. Tetapi jangan sampai kita kultuskan dia, sampai-sampai semua yang menjadi tindakannya, walaupun salah, tetap kita ikuti. Sehingga dari situ kemudian muncul pembelaan dan wala secara membabi buta. Yang penting guru saya salah atau benar, tetap saya bela. Yang penting kelompok saya selalu kumpul-kumpul bersama saya, salah atau benar, tetap saya bela. Inilah diantara sebab-sebab yang membuat perselisihan itu semakin meruncing, semakin melebar dan semakin meluas. Ini yang ketiga. Yang keempat kata Syekh, وَمِنْهَا الْجَهْلُ بِالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ. Di antara sebab perpecahan di tengah-tengah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah kebodohan terhadap nas-nas syariat. Yani kebodohan terhadap dalil. Yaitu munculnya orang-orang yang alhamdulillah di satu sisi kita bersyukur. Mereka menghafal Al-Quran. Mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafal matan Umdatul Ahkam, hadis Arba'in, menghafal Bulughul Maram, bahkan menghafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walhamdulillah, ini suatu yang disyukuri. Tetapi bersamaan dengan itu, muncul orang-orang yang dia hanya bisa menghafal, tetapi tidak berusaha memahami kandungan dan makna setiap ayat maupun hadis-hadis yang dia hafalkan tersebut. Sehingga kebodohannya ini, dia sadar atau tidak sadar, bagaikan orang yang memiliki senjata, tapi dia tidak tahu cara mempergunakannya. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia hafal dalil-dalil, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berdalil, bagaimana cara menempatkan dalil-dalil tersebut. Pada akhirnya apa? Dia menyalahkan setiap orang yang kelihatannya menyelisihi apa yang dia hafalkan. Ini diantara sebab yang membuat perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah Ahlus Sunnati wal Jamaah semakin melebar. Dari situ kemudian muncul sikap at-tasarruq fit tabdi' wa tahzib. Terburu-buru, tergesa-gesa di dalam membid'ahkan saudaranya yang dia lihat telah menyelisihi dirinya, atau menghizbikan saudaranya yang dia lihat telah menyelisihi apa yang dia hafalkan. Dia tidak mengerti bahwasannya di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah perlu bimbingan para ulama. Dan para ulama bahkan telah telah membuat kaidah-kaidah yang memudahkan kita untuk memahami dalil. Di antara kaidah besar yang sering terlupakan dan tidak dipahami oleh sebagian orang adalah seperti yang dikatakan para ulama, yukhtaru a'lal maslahatain wa yurtakabu akhaful mafsadatain inda tazahum. Hendaklah dipilih kemaslahatan yang lebih besar dari dua kemaslahatan, dan hendaklah juga dipilih kemafsadatan atau kerusakan atau dosa yang lebih ringan dari dua kerusakan atau dua dosa. Inda at-tazahum, apabila terjadi pertentangan antara keduanya. Ini diantara kaidah yang apabila kita tidak paham, terkadang kita menyalahkan saudara kita karena menyelisihi dalil yang kita ketahui. Di dalam kaidah para ulama, terkadang kita dibolehkan melakukan suatu perbuatan dosa atau suatu perbuatan yang memiliki mafsadah apabila kita dihadapkan pada dua mafsadah, dua kerusakan, dua dosa, yang mana kita tidak mau, mau tidak mau harus memilih salah satu di antaranya. Maka terkadang kita harus memilih yang paling ringan daripada itu. Nah, seringkali orang yang tidak paham melihat saudaranya melakukan perbuatan yang haram, dia tidak mengerti keadaan saudaranya. Dia tidak tahu latar belakang apa sebab saudaranya melakukan hal itu. Saya menghindari untuk memberikan contoh, sebetulnya contoh banyak sekali, tapi saya hindari saja memberikan contoh supaya tidak ada yang tersinggung. Iya. Tetapi ini sebuah kaidah yang kalau kita pahami dengan benar, maka kita akan lebih bijak di dalam bersikap. Kadang-kadang saudara kita itu melakukan kesalahan karena terpaksa, dan dia harus memilih dari dua kesalahan, dia memilih yang paling ringan. Maka kita jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru untuk menyalahkannya. Sebagai dalil yang membolehkan hal tersebut, itu banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Di antaranya, tentang sebuah kisah yang insya Allah Ta'ala kita semua sudah pernah membacanya. Yaitu sebuah kisah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ada dalam As-Sahihain. Yaitu tentang seorang Arab Badui yang datang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kencing di masjid. Ini kemungkaran atau bukan? Kemungkaran. Dan membiarkan dia terus kencing sampai selesai juga kemungkaran, sama. Bahkan akanlah makin bertambah kemungkarannya. Tetapi kalau dia dilarang, justru akan muncul kemungkaran yang lebih besar, atau muncul bahaya yang lebih besar. Membiarkan dia kencing sampai selesai di masjid adalah dosa. Masa orang kencing di masjid kita biarkan? Tapi kalau dilarang, justru akan memunculkan dosa yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in belum paham, mereka membentak dia dengan keras, mereka berusaha menghentikan kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Jangan. Da'uhu. Biarkan dia. La tuzrimu. Jangan kalian hentikan dia. Maka para ulama menjelaskan bahaya apa yang lebih besar yang muncul dari situ. Di antaranya, dia akan lari dari Islam. Dia akan menganggap seperti itu akhlaknya orang Islam, tidak ada kasih sayang. Sehingga mungkin dia yang tadinya datang mau masuk Islam, tidak jadi masuk Islam. Mudaratnya lebih besar. Demikian pula, kalau dia kemudian dilarang, dan dia berusaha menghentikan kencingnya, maka itu akan menimbulkan penyakit. akan menyiksa dirinya. Dan juga mungkin yang akan terjadi, kalau dia tidak berhasil menghentikan kencingnya, mungkin terjadi misalkan kejar-kejaran, sehingga kencingnya itu semakin tersebar kemana-mana. Mudaratnya lebih besar atau tidak? Lebih besar mudaratnya. Maka, terkadang, saudara kita melakukan suatu hal yang secara zahir jelas sekali menyelisihi syariat. Tetapi, hendaklah kita jangan terburu-buru di dalam bersikap. Kita teliti dulu, apa latar belakangnya dia melakukan itu? Apa sebabnya? Mungkin justru dia melakukan hal yang tepat karena dia dihadapkan pada dua keadaan yang dia harus memilih salah satunya, dan dua-duanya adalah dosa. Maka dibolehkan dia memilih yang paling ringan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, "Laisal aqil alladhi ya'lamul khaira minasyarr." Bukanlah seorang yang berakal itu yang sekedar mengetahui kebenaran dan kebaikan, kebenaran dan keburukan, atau kebaikan dan kejelekan. Wa innamal aqil alladhi ya'lamu khairal khairain wa syarral syarrain. Tetapi orang yang berakal itu adalah orang yang dapat mengetahui dari dua kebaikan mana yang terbaik, dan dia juga dapat mengetahui dari dua kejelekan mana yang terjelek. Yang terbaik untuk dia amalkan, yang terjelek untuk dia jauhi. Sehingga dia memilih yang lebih ringan kejelekannya. Ini hakikat orang yang berakal. Sehingga dikatakan oleh penyair, "Innal labiba idza bada min jismihi maradani mukhtalifan dawa al-akhtara." Sesungguhnya seorang yang berakal itu, apabila muncul daripada jasadnya dua penyakit yang berbeda, maka dia akan berusaha mengobati dulu yang paling berbahaya penyakitnya. Kata Syekhul Islam, "Wa hadza thabitun fi sa'iril umur." Dan prinsip ini thabit, harus tetap ada fi sa'iril umur, di dalam setiap perkara. Maka kesimpulannya di sini adalah nasihat bagi kita untuk jangan terburu-buru di dalam menyikapi saudara kita yang bersalah. Baik. Yang kelima, kata Syekh, "Wa minha," di antara sebab yang menimbulkan perselisihan di tengah-tengah ahlus sunnah adalah iradatul idrar bil akharin wa qasdut tashwish, keinginan untuk menimpakan bahaya kepada orang lain, dan bermaksud memang untuk membuat huru hara. Hatta wasal al hal ila ayyudamma ulama wa mashahir lahum mawaqifuhum al mashhurah min khidmati sunnah wa dhabbi anha wa radd ala al mubtadi'ah. Sampai perkara ini, kata Syekh, pada mencela para ulama, keinginan untuk merusak dan membuat huru-hara di tengah-tengah ahlus sunnah, sampai mencela para ulama yang terkenal memiliki jasa-jasa yang besar, jasa-jasa di dalam berkhidmat kepada sunnah, membela sunnah, dan membantah ahlul bid'ah. Jadi ini keadaan yang digambarkan dan disaksikan oleh Syekh yang terjadi di tengah-tengah ahlus sunnah. Adanya orang-orang yang memang senang merusak, senang menimpakan bahaya, sampai-sampai mereka berani mencela para ulama ahlus sunnati wal jamaah untuk membuat perpecahan di tengah-tengah salafiyin. Maka di sini kita ingatkan, berhati-hatilah di dalam kehormatan saudara-saudara kita. Jaga lisan-lisan kita dari mencederai kehormatan mereka, terutama orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita. Baik. Terutama orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan betapa tingginya derajat para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka menjatuhkan kehormatan para ulama, menjatuhkan kewibawaan orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita adalah sebuah kejahatan yang besar. Allah telah tinggikan mereka, tetapi kita malah menjatuhkan mereka. Ini dosa yang sangat besar yang akan menyebabkan perselisihan di tengah-tengah salafiyin. Sudah habis waktunya ya? Baik. Karena waktunya sudah habis, dan setelah zuhur kita akan khusus berbicara tentang al-wala' wal-bara', saya akan bacakan saja ucapan Syekh tanpa menjelaskan. Yang keenam, wa minha al-hawa. Di antara sebab yang memunculkan perselisihan adalah hawa nafsu. Dan ini merupakan sebab yang paling besar. Di antara sebab yang menimbulkan perselisihan. Karena kalau seorang mengikuti hawa nafsu, dia akan keluar dari sifat keadilan. Dia akan keluar dari sifat keadilan. Maka pada akhirnya dia berani berbuat zalim. Demikian pula dia berani menolak kebenaran. Dikarenakan hawa nafsu. Kemudian yang ketujuh, wa minha tahkimul aql. Di antara sebab yang memunculkan perselisihan di tengah salafiyin adalah berhukum kepada akal. Mengikuti akal. Mentang-mentang pernah sekolah sampai perguruan tinggi, tetapi bukan mempelajari ilmu syariat. Mentang-mentang pernah berorganisasi, mengikuti berbagai macam bentuk organisasi, mengikuti rapat-rapat, kongres-kongres, musyawarah dan lain sebagainya, sehingga permasalahan-permasalahan ad-din dia mau kembalikan kepada akal. Ini berbahaya diantara sifat yang menyebabkan perselisihan di tengah-tengah ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian yang kedelapan kata Syekh, wa minha at-ta'assub li nihla aw syakhsin aw ra'yin. Adanya sikap ta'assub fanatisme terhadap kelompok atau terhadap seorang tokoh atau terhadap pemikiran tertentu. Ini adalah sebab yang menimbulkan perselisihan di tengah-tengah salafiyin. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, Syekh mengatakan, wa minha wujudu mundasina mimman yastadu fil ma'il akhir baina atba'il anbiya wal mursalin. Adanya orang-orang yang menyusup di tengah-tengah salafiyin dan memancing di air keruh di tengah-tengah para pengikut al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa yaslukuna fi dhalika masalika syatta. Dan untuk hal tersebut, untuk memancing di air keruh di tengah-tengah barisan ahlu sunnah, mereka menempuh berbagai macam metode. Al-amr alladhi qarrasal firqah wal ikhtilaf baina ashabil manhajil wahid, yaitu perkara yang dapat menyebabkan firqah, perpecahan dan perselisihan di antara orang-orang yang berpegang teguh pada manhaj yang satu. Famintil kal masalik, maka di antara metode mereka, beliau sebutkan empat di sini. Yang pertama, taqwilu syakhs ma lam yakul wa dhulmuhu wal qawlu alaihi bighairi ilmin. Menyandarkan sebuah ucapan kepada seseorang padahal dia tidak mengucapkannya. Berdusta atas nama si fulan. Fulan mengatakan demikian dan demikian padahal dia tidak mengatakannya. Menzalimi dia dan berbicara atasnya tanpa ilmu. Yang kedua, wa minha batrul kalam lihajatin fi nafsil mutakallim. Memotong ucapan karena ada satu kepentingan dalam diri orang yang berbicara tersebut. Aw fi nafsil batir alladhi batral kalam liyushawwiha sum'atahu. Atau karena satu kepentingan yang ada dalam diri orang yang memotong ucapannya untuk menjelek-jelekan orang yang dipotong ucapannya tersebut. Jadi kalau dia berbicara, dipotong ucapannya, kemudian disampaikan, sehingga maksudnya menjadi lain. Yang ketiga kata Syekh, wa minha tahmilu qawlihi ma la yahtamil. Membawa ucapan saudaranya kepada makna yang tidak diinginkan oleh saudaranya. Saudaranya memaksudkan lain, dia tafsirkan ke makna lain. Atau dia tidak tahu menahu apa yang dimaksudkan oleh ucapan saudaranya dibawa kepada makna yang buruk. Dan di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menasihatkan, wala tadhunna kalimatan takhruju min akhika su'an wa anta tajidu fil khairi mahmalah. Janganlah kamu menyangka satu kalimat yang keluar dari saudaramu dengan persangkaan yang buruk, sementara engkau masih bisa membawa ucapannya kepada makna yang baik. Yang keempat kata Syekh, wa minhal ilzam bima la yalzam wa huwa yaqsidu kadza wa kadza wa huwa la yaqsid. Yang keempat, metode mereka untuk memancing di air keruh, menyebabkan perpecahan di tengah ahlu sunnah adalah mengharuskan makna yang diucapkan saudaranya kepada makna-makna tertentu, padahal saudaranya tidak bermaksud demikian. Kemudian di bagian akhir, Syekh rahimah hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah untuk memecah belah di antara para ulama atau para talabatul ilmi atau seluruh ahlu sunnati wal jamaah. Dan beliau juga memperingatkan di bagian akhir nasihat beliau agar para ulama, agar orang-orang yang berilmu, agar para guru itu berhati-hati. Berhati-hati dari orang-orang yang mereka anggap thiqah, yang mereka anggap terpercaya, jangan serta-merta menerima berita begitu saja, karena bisa jadi mereka salah membawa berita. Bisa jadi mereka salah membawa berita. Ini peringatan dari Syekh untuk berhati-hati dari setiap orang yang membawa berita, meskipun orang tersebut terkenal thiqah, karena bisa jadi dia salah membawa berita, dan itu sudah terjadi. Kenapa diperingatkan oleh Syekh? Karena itu sudah terjadi. Orang-orang yang tadinya dianggap thiqah, ternyata membawa berita-berita yang tidak benar, sehingga menyebabkan perpecahan di tengah-tengah ahlu sunnati wal jamaah. Walhamdulillah, kita sudah selesai, meskipun tidak dijelaskan secara detail beberapa poin akhir, namun mudah-mudahan ada gambaran umum bagi kita untuk menjauhi sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita kepada perselisihan, kepada perpecahan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang dengan itu insyaallah ta'ala kita termasuk orang-orang yang menjaga nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan dan kasih sayang serta hubungan yang baik di antara kita. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.